siapa nenek namanya? Jangan lewat dulu, mau kemana? Apakah maksudnya kau halang-halangi? Awaslah, awaslah, ku mau pergi. Hei, sabarlah, mama manisku. Jangan suka marah, cepatlah tua. Jangan sembarangan, pegang-pegang tangan. Aku malu dilihat orang di jalan. Marilah kita pergi ke pesta. Ku bawa uang berjuta-juta. Kau pikir nanti menyesal? Tetap ku tak sudi, apapun terjadi. Pergilah, pergilah kau dari sini. Marilah kita pergi ke pesta. Ku bawa uang berjuta-juta. Mengapa begitu suka jual mahal?